Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Sebagaimana kebiasaan kita di setiap malam Jumat ya. Ini kebetulan malam Jumat legi. Tapi wedang saya tidak legi. Bismillah. Kita membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain dan tampaknya sebentar lagi kita akan khatam ya. Tidak tahu nanti kita mau membelah apa ini. Kita sampai di halaman 109. Benar? Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Qala wa nattabi'u sunnata wal jama'ata. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْفُرْقَةَ وَالْخِلَافَ. Kedua Imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ. Dan kita, para imam ahli sunnati wal jamaah, hanya mengikuti as-sunnata wal jama'ata. Mengikuti sunnah dan mengikuti al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Banyak penjelasan di dalam hadis disebutkan. Man hum ya Rasulullah? Siapa itu al-jama'ah wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, ma'ana alaihi liyauma wa ashabi. Yaitu apa-apa yang menjadi ajaranku dan ajaran para sahabatku. Itu tafsiran al-jama'ah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah saat engkau mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini makna dari apa? Al-jama'ah. Bukan ditafsiri al-jama'ah itu adalah sebuah sekte yang bernama al-jama'ah. Bukan. Karena betapa banyak sekte yang menggunakan nama al-jama'ah. Macam-macam. Antum lebih tahu tentang keberadaan sekte-sekte yang memakai nama al-jama'ah. Tetapi al-jama'ah adalah cara dan sikap beragama yang mencocoki cara dan sikap beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Sehingga al-jamaah ini tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, organisasi tertentu, ya partai tertentu, sekte dan aliran tertentu. Siapapun dia orangnya, dari manapun dia berasal, apapun warna kulitnya, di zaman yang mana dia hidup, selama dia mengikuti metodologi Nabi, sikapnya Nabi, tata caranya Nabi dan para sahabat di dalam beragama, maka dia adalah seorang ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dia tidak bisa diklaim. Ya, saya adalah ahlu sunnah. Itu harus uji konsistensi. Apakah benar engkau itu seorang pengikut sunnah wal jamaah? Bagaimana prinsip-prinsip ahli sunnah itu? Apakah engkau mengetahuinya? poin-poin yang menjadi prinsip dan kesepakatan para ulama ahli sunnah. Jika engkau sudah mengetahuinya, apakah engkau sudah mengikutinya, mengamalkannya, meyakininya, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain? Maka setiap pengakuan, setiap klaim itu harus diikuti dengan aktivitas menuntut ilmu. Ya, pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, walaila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Ya. Laila itu adalah gadis yang mungkin wallahu ta'ala alam dijadikan ikon kecantikan ya. Di era jadul. Kalau versi Londo ya Juliet. Itu. Juliet dan siapa? Romeo. Kalau versinya Romi dan Yuli. Nek versi Jawa ya Tugiman ro Tugiyem gitu mungkin. Setiap orang mengaku memiliki hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka, sedangkan Laila tidak menetapkan dan tidak mengakui adanya hubungan cinta tersebut. Ini adalah syair yang sangat terkenal dan sering dituliskan oleh para ulama kita sebagai bentuk sindiran. Sindiran itu bahasa kerennya apa kemarin itu? Satir. Satir itu apa? Itu bahasa apa tuh satir? Bahasa Indo bukan? Satir. Sindiran. Sindiran bagi orang-orang yang suka mengklaim, tapi klaimnya itu tidak mencocoki kebenaran. Itu. Jadi kalau ada orang ngaku, apa namanya, jadi muridnya Ustadz Fulan. Ustadz itu muridnya Syekh Fulan. Itu. Ketika ditanya kepada Syekh, wahai Syekh, apa benar Syekh Fulan itu muridmu? Enggak, saya enggak kenal. Nah, kita bacakan syair ini. Masing-masing orang punya hubungan cinta dengan Laila. Tetapi Laila tidak mengakui hubungan cinta tersebut. Itu namanya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bisa enggak bertepuk sebelah tangan? Enggak bisa. Ngeplak apa sebelah tangan ini? Muni ora. Demikian juga banyak orang mengklaim, mengaku sebagai pengikut ahli sunnati wal jamaah. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang menjadi prinsip dasar, pondasi yang fundamental di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita mengikuti sunnah wal jamaah. Wa najtani busyududza wal furqata wal khilafa. Dan kita menjauhi asyudud wal furqah wal khilaf. Ya, perselisihan, perpecahan, ya perbedaan. Kita mengutamakan apa? Persatuan. Tetapi persatuan di sini persatuan di atas sunnah wal jamaah. Itu. Seperti pernah saya mengatakan, terkadang sesaat seseorang itu mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara sikap serta cara beragamanya para sahabat. Jazakallah khairan mas. Ya. Di antara prinsip ahli sunnah itu adalah mengutamakan tauhid. Memperingatkan orang dari kesyirikan dan bid'ah. Tapi saat kita menyampaikan tauhid dianggap memecah belah. Sudahlah, jangan bicara masalah tauhid, jangan bicara masalah syirik, jangan bicara masalah bid'ah. Karena itu memecah belah. Marilah kita utamakan persatuan kayak gitu. Ini benar apa enggak? Sepintas kilas seperti sesuatu yang ranum dan manis bagian luarnya. Ya. Jerone itu serem. Sesuatu yang di luar tampak indah tetapi di dalamnya horor. Gitu. Zahiruhu ar-rahmah wa batinuhu min qibalihi al-'adzab. Luarnya itu cantik, dalamnya itu ternyata apa? Nyereti. Misalnya apa itu? Makanan sing luarnya indah tapi dalamnya horor. Apa contohnya? Bakso setan gitu misalnya. Baksone indah tapi ketika dibelah itu jerone sambel tok. Cabenya itu ada 10 kilo. Kan medeni itu. Itu analoginya seperti 7 bersaudara di dalam rumah, yang 6 ini tukang mendem, yang 1 ini seorang yang soleh. Lalu yang 1 ini menasihati saudaranya yang 6 yang mau minum khamr ini, wahai saudara-saudaraku, aku cinta kepada kalian, aku menyayangi kalian, makanya aku memperingatkan kalian, jangan kalian minum khamr. Ya, karena khamr ini merusak akal, merusak jiwa dan raga kita, dan kelak pelakunya akan mendapatkan dosa serta azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata keenam orang yang sudah hobi minum khamr ini, yang suka ndem-ndeman ini? Kowe nek ra gelem ndem, rasah kakean lambe. Cukup kowe sumingkir saka kene. Kamu enggak usah nasihat-nasihatin, itu membuat perpecahan di tengah keluarga kita. Kata dia. Sudah, kamu ngerembuk yang lainnya saja. Kamu bicara yang lain, silahkan. Nengok, jangan bicara masalah khamr. Karena itu menyebabkan perpecahan di tengah keluarga kita. Karwane kowe iki rasa mendem, ya ora apa-apa. Tapi demi menjaga persatuan, boyo kowe ngancani mendem. Rakyat anggur denguk-denguk tok. Apa nyuguh ke, apa piye. Demi persatuan di dalam keluarga kita ini. Gitu. Itu diterima apa enggak kira-kira? Wang Sulono. Benar apa enggak itu? Teorinya 6 orang yang suka mendem itu. Jadi di antara ketujuh orang itu mana yang menyeru kepada persatuan, mana yang menyeru kepada perpecahan? Soleh yang 1 apa 6 orang tukang mendem? Yang soleh ini yang menyeru kepada persatuan. Mari kita bersatu di atas kebenaran. Gitu. Kalau ini enggak, mari kita bersatu di atas kemendeman. Demikian juga saat ahli sunnah menerangkan ini adalah ajaran tauhid. Bahwa setiap orang Islam yang memeluk agama Islam memiliki kewajiban beribadah hanya kepada Allah semata. Sesembahan selain Allah itu semuanya wajib ditinggalkan. Kata orang-orang, heh, kamu jangan memecah belah persatuan umat di sini. Itu yang terjadi. Ya. Tetapi orang yang justru sangat cinta kepada umatnya, dia yang paling sering memberi peringatan, menasihati, mendoakan, dan mengerahkan segenap tenaga, daya, pikiran, waktu untuk menyelamatkan orang-orang dari kesyirikan. Meskipun dia dibenci, dianggap memecah belah. Apakah dia digaji? La wallah. Tidak. Dia tidak digaji. Kalau kita hanya ingin mencari kemaslahatan dunia, wis rasah dakwah tauhid. Mbok wis turun nang omah aman ya. Tidak ada resiko apapun, kita juga dicintai oleh semua kalangan. Wong sing nang masjid cinta kepada kita, wong nek kono nang masjid awake dhewe nang masjid. Wong sing mendem cinta kepada kita. Karena ketika mereka mendem, ya kita ikut tenguk-tenguk neng kono. Aku sorry ya bro, ora mendem. Neng karena bentuk solidaritas dan perkawanan kita, aku tak ngancani neng kene mendem. Neng aku ora mendem. Yo pisan, pindu, ping telu, ping pat. Ane bentino ngono terus ora suwe-suwe melu mendem, katut mendem. Ya, seperti itu. Jadi persatuan ini wajib. Dan senantiasa diserukan oleh para ulama, tetapi persatuan itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip agama. Bukan bersatu di atas kebatilan dan mendiamkan apa? Kemungkaran. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ittiba'us sunnati wal jama'ati, mengikuti sunnah wal jama'ah, ja'al amru bihi fi hadithil irbad ibn Sariyah. Telah datang perintah tentangnya. Perintah untuk mengikuti as-sunnah wal-jamaah. Di dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah. Radiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala. Bahwasanya Nabi bersabda. Usikum. Aku memberikan wasiat kepada kalian semua. Bitaqwallahi. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati. Dan agar kalian mendengar. Kemudian ta'at. Wa in abdan habasyian. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Dari Ethiopia. Dari Afrika. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak hitam yang negro, yang keriting, yang dumble. Kalau dia sudah berhasil menduduki tampuk kekuasaan, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Padahal kan kemarin kita sampaikan, budak itu boleh enggak jadi pemimpin? Tidak boleh. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Pembantu boleh enggak jadi pemimpin? Enggak boleh, Mas, jadi pemimpin. Antum misalnya kerja jadi pembantu. Lalu antum nyapres, nyalon jadi presiden, terus menang. Wahai rakyatku, majikan antum teko, "Eh, mbah-mbah sik. Ki mobilé reget iki, kumbah sik." Ku nggih, Den, maksudnya gitu. Jadi, budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Sebagaimana wanita tidak boleh jadi pemimpin. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian dipimpin oleh budak yang hitam, nggih, as-sam'u wa ta'ah, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Artinya apa? Artinya kekuasaannya budak itu sah secara agama. Artinya kekuasaan seorang wanita itu sah secara agama. Tapi dilarang? Iya. Kok sah? Iya memang. Tidak ideal. Gitu toh. Bukan berarti tidak sah. Paham ini? Karena tidak semua yang dilarang itu mengakibatkan tidak sah. Saya sering kasih contoh, apa contohnya yang sering saya sampaikan itu. Dilarang oleh Nabi, tapi tidak tetap nekat ditindaki, ibadahnya masih sah. Contohnya apa? Pacaran misalnya. Pacaran itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi kalau setelah pacaran melalui jalur pacaran itu, seseorang lalu menikah, pernikahannya sah apa tidak? Aku takon iki. Nek ora sah mesti kowe, Dok. Jadi pacaran itu dilarang oleh Nabi. Mana dalilnya? Ma khala rajulun bimra'atin, tidaklah ada seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita asing, illa kana syaitanu thalithahuma, kecuali yang ketiga adalah setan. Menunjukkan pacaran itu haram. Tapi kalau ada seorang Islam nekat pacaran, lalu melalui jalur pacaran itu dia mendapatkan istri, apakah pernikahannya tidak sah? Sah. Itu. Jadi nuwun sewu ya, orang-orang yang menuduh ahli sunnah itu plin-plan, dheweke sing plin-plan. Dia yang enggak ngerti kaidah syariat. Asal jeplak. Dia memahami syariat itu dengan pemahaman matematis. Jenenge ra itu ya ra itu nganti dina kiamat, ustaz tok plin-plan. Kowe kuwi sing plin-plan. Para ulama kita tidak ada yang plin-plan, walhamdulillah. Apakah Nabi plin-plan? Nabi melarang ya budak itu menjadi penguasa. Tapi Nabi juga memerintahkan, kalau kalian dipimpin oleh budak, maka dengar dan taatilah. Itu. Paham enggak? Demikian juga pemilihan melalui misalnya cara-cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Meraih tampuk kekuasaan dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang curang, yang tidak sesuai syariat. Apa contohnya? Cara-cara yang culas dalam meraih kekuasaan itu. Memberontak. Misalnya. Terus apa lagi? Nyogok masuk enggak? Nyogok. Ada enggak penguasa yang merawih tampuk kekuasaan dengan cara nyogok? Ada enggak? Banyak. Tapi apakah kekuasaannya tidak sah? Sah, Mas. Hatta dia orang-orang Islam yang pengen berjuang. Hatta orang-orang Islam yang pengen berjuang. Mereka tuh meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi kalau berhasil menduduki tampuk kekuasaan, sah itu. Seperti seorang lelaki yang ingin meraih pujaan hatinya, wanita yang ingin dia cintai dengan cara-cara yang culas. Dengan cara pacaran, dengan cara diapeli. Padahal sing wedok ijane ya wegah. Lho aku lho nyawang kuwi kudu muntah aku kene. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Meskipun kau melihat aku pengen muntah, saya akan hadir terus dalam mimpi-mimpi indahmu. Gludak-gludak gitu. Gitu. Jenengan kok pinter mento jari wong-wong kuwi ya aku yen guran. Tapi lama-kelamaan diapeli, sing maune kudu muntahi. Terus witing tresno jalaran saka kulino itu tadi. Lalu dia berhasil menikahinya dengan cara-cara yang tidak baik. itu sah pernikahannya selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Gitu kata Nabi. Wasam'i wa ta'ati wa in 'abdan habasyiyah. Mendengar dan taat meskipun dipimpin oleh budak yang hitam. Fa innahu karena sesungguhnya man. Barang siapa ya'ish hidup inkum. Salah seorang di antara kalian ba'di setelah aku mati. Sesungguhnya salah seorang dari kalian setelah aku mati nanti. Ya. Dia akan hidup. Fasayara kemudian dia melihat ikhtilafan kathiran. Perselisihan pendapat yang sangat banyak. Ada enggak perselisihan pendapat hari ini? Ada apa enggak? Banyak. Entek amek kurang golek gitu. Jari usat kaya entuk, jari usat kaya entuk, jari usat kaya halal, jari usat kaya kok haram. Perbedaan banyak sekali. Terus apa sikap kita? Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti dia akan melihat perbedaan pendapat, perselisihan yang teramat sangat banyak sekali banget. Fa'alaikum maka jalan keluarnya adalah wajib bagi kalian. Bisunnati berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyin ar-rasyidin. Dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa, para khalifah, al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk, ar-rasyidin yang lurus. Ya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Dengan apa? Dengan sunnahnya Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kemarin saya bacakan itu, al-khilafatu arba'una sanatan. Kekhilafahan itu akan berlangsung selama 40 tahun. 40 tahun saja sepeninggal Nabi. Thumma tasiru mulkan ba'da dzalik. Kemudian akan berubah menjadi kerajaan. Dan kemarin kita sudah memberikan isyarat perbedaan antara sistem kekhalifahan dengan kerajaan. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi. Dan pegang kuat-kuat sunnah itu, sunnah Nabi dan para sahabatnya. Bin nawajidhi, dengan gigi geraham. Itu adalah bahasa kiasan. Ya. Maknanya, kalau kita itu menggigit sesuatu dengan gigi seri ini ditarik masih bisa lepas. Tapi kalau digigitnya itu pakai gigi yang belakang, digeget pakai gigi geraham, itu ditarik itu sulit lepasnya. Seperti itulah gambaran seseorang yang selayaknya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dilepas. Meskipun berat, meskipun panas, karena beratnya berpegang teguh dengan sunnah itu hanya sebentar. Tidak selamanya berat. Nanti akan berlalu masa-masa berat itu. Tapi kalau kita melepaskan sunnah itu, ya, kemudian nanti di akhirat kita akan menemui kecelakaan. Kecelakaan di akhirat itu jauh lebih lama. Lebih lama dari apa yang kita bayangkan. Kemudian wasiat Nabi berikutnya, wa iyyakum, dan wajib bagi kalian untuk menjauh, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara ini adalah perkara agama yang diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, yaitu aturan dan ritual ibadah di dalam beragama yang tidak pernah ada, lalu sekarang menjadi ada. Urusan agama. Urusan akidah. Ya, itu jangan dipercaya. Kalau sesuatu-sesuatu yang baru. Tapi kalau teknologi baru, boleh. Itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Tapi urusan agama, akidah, ya ritual ibadah, tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru atau kita tertarik dengan gaya-gaya beragama yang baru. Karena agama Islam sudah paten, sudah pakem, sudah sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti itu. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya perkara-perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Rawahu ahlus sunani illa an-nasai wa huwa sahih. Ya, diriwayatkan oleh seluruh ulama ahli sunan kecuali Sunan An-Nasa'i, dan dia merupakan hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi teman-teman harus memahami bahwa jika kita menghukumi satu ritual ibadah itu tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pula dilakukan oleh sahabat, itu disebut dengan muhdatsatil umur. Itu yang disebut dengan bid'ah. Tetapi pelakunya tidak serta-merta boleh divonis sebagai ahli bid'ah. Itu jadi harus dibedakan antara memvonis perbuatannya dengan memvonis orangnya. Gitu. Perbuatanmu iki perbuatan edan. Ane berarti kowe nuduh aku edan, ora. Kowe iki jek waras, tapi kamu terjerumus melakukan perbuatan yang edan. Orang edan itu perilakunya apa kira-kira? Di antara perilaku orang gila itu. Hah? Ora klamben gitu misalnya. Tidak menutup aurat. Jadi nek ana wong Islam tidak menutup aurat iki, dia melakukan perbuatane wong edan. Tapi apakah orangnya itu 100% edan? Tidak. Dia ada unsur keedanan tetapi beberapa persen, kecil gitu aja. Tidak boleh divonis 100% edan. Paham itu? Ketika ada orang melakukan kebid'ahan, wah kamu ahli bid'ah, kamu sesat, kamu di neraka. Ini orang yang bodoh, enggak ngerti metode ahli sunnah. Ahli sunnah dia menganggap ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan yang diada-adakan, tapi pelakunya belum tentu dia ahli bid'ah. Karena bisa jadi dia belum ngerti, belum paham, bisa jadi dia masih ada syubhat, sebagaimana kita dulu kan berbuat seperti itu kan. Tapi kalau saat itu kita langsung divonis, kamu bid'ah, kamu sesat, nanti kamu neraka, yang masuk surga saya sendiri. Itu bukan ahli sunnah, Pak. Wallahi bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu arhamun nasi bil khalq. Dia adalah manusia yang paling penyayang kepada makhluk. Jangankan ke manusia, kepada hewan saja dia penyayang. Karena sayangnya ahli sunnah kepada kaum muslimin, ahli sunnah tidak bisa diam kalau ada kaum muslimin melakukan kebid'ahan. Kenapa? Karena artinya si pelaku kebid'ahan ini sedang terancam bahaya. Dan ahli sunnah akan merangkul dia. Menasehati dia. Mendoakan hidayah bagi dia. Tidak ngaji. Nek perlu diampiri, diboncengke mulai jajak nih. Itu ahli sunnah. Karena ada di antara teman ini, mereka itu dulu, saiki wonge sregep ngaji. Tapi dia dulu cerita ke saya, wong pertama kali itu yang merekomendasikan dia ngaji itu, suruh nyari saya. Nah, kamu kalau pengen ngaji, hubungi nomor ini. Japri, saya pengen ikut ngaji. Oh monggo silahkan, besok ada tablik apa di masjid ini. Itu, tak tunggu-tunggu ki, ora teko. Nanti anteng kok, enggak, jadi datang toh tadi itu. Saya tadi sudah datang di depan masjid. Pas ngelihat wonge jenggotan kabeh, saya takut, saya pulang lagi ngene kuwi. Ora apa-apa, Mas, santai wae ngono. Besok teko neh, besok nemui saya gitu. Teko itu lingguh ning pojokan, tolah, toleh, ora duwe kanca, ora duwe bolo. Dan itu orang seperti itu kalau antum menemui, aja gerti lerai lewat pojokan kupinge ngopo, ya tolah toleh dhewe ra. Ngaji ora cethol. Aja di ngonoke. Diparani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Dari mana? Kerja apa sekolah, apa kuliah, apa nganggur gitu misalnya. Saya ini adalah pengangguran Jawa Tengah misalnya kayak gitu. Di sopo ya, senyum, salam, sapa. Itu kan teori dalam marketing gitu. Kalau orang marketing pengen nyari keuntungan yang sedikit, mari kita mengajak orang itu ya untuk meraih keuntungan di akhirat. Senyum, salam, dan sapa. Dan kebiasaan kita ahli sunnah di Klaten ini, setiap kali ada tablik akbar kita itu memberlakukan kearifan lokal yang biasa kita temui di masyarakat kita. Apa itu? Among tamu. Biasanya Pak Aji yang kita percaya untuk among tamu. Ya. Jadi di sini misalnya ada tablik akbar, sebagian ikhwan itu ada yang parkir, ada yang tugasnya guru among tamu tok. Ketika ada jamaah sing sekirane belum kulino ngaji, datang arep mlebu iki maju mundur maju. Ndang diparani, "Monggo monggo monggo Pak, katuran." Dan mereka sebelah kanan niku tesih kosong, monggo monggo kula dherekke. Sing ibu-ibu juga ada umahat khusus. "Monggo Bu, monggo pinara," gitu. Itu namanya kearifan apa? Lokal. Seperti kita mau jagong manten itu loh. Karena ada among tamu tadi. Boleh enggak kira-kira among tamu di pengajian? Itu bid'ah apa bukan itu? Bukan. Dia bukan urusan agama. Dia masalah teknis. Apa ada di zaman Nabi dulu tukang parkir? Tukang parkir unta gitu misalnya. Kanan, kanan, kanan, kanan. Hup, hup, hup. Talek kayak gini. Bokong ini kan, kok naik letong ini. Langsung naik palen gitu. Enggak ada tukang parkir di zaman Nabi. Tapi itu murni urusan duniawi. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Seperti itu. Dalam rangka untuk apa namanya membuat orang itu semakin tertarik terhadap pengajian sunnah. Ini loh akhlak para pengikut sunnah. Mereka murah senyum. Apa namanya? Senyum, salam, sapa. Orang kok ahli sunnah pecuca, pecucu. Cucu itu kayak selumbat, kambil. Ya. Jadi orang lihat itu takut. Banyak orang itu bilang ke saya, "Wah, kula mbiyen niku nek ketemu lan jenengan pertama niku kula ajrih lho, tak lagi napa? Lan jenengan niku ketingale serem. Wah, napa nggih ngono." Nggih, pertama kali kula niku ruh wedi kula niku. Lah sakniki mboten ngono jane. Jadi kadang kita itu melihat seseorang itu di pandangan pertama langsung memvonis, "Wah, kayak gitu orangnya tidak asik. Kayak pecucu-pecucu." Dia kan belum tahu. Baru ketemu sekali, dua kali sudah memvonis. Jangan. Kedepankan apa? Husnudzon. Ya, ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti setelah aku meninggal dunia, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Wasiatku kepada kalian adalah ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Yang kedua, jauhilah kebid'ahan, ritual-ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan itu merupakan makna dari firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Bismillah. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallaha." Jika kalian ngaku cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah," maka Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Nabi menjadi sebab kita dicintai oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah. Mengikuti Nabi maksudnya apa? Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi, dan meninggalkan tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Fa amara bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi Nabi memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Wa sunnati khulafaihi, dan mengikuti sunnah para khalifahnya. Wa min hadzal hadisi, dan dari hadis ini yadharu, menjadi tampaklah, annal amra, bahwasanya perintah, bittiba'il jama'ati, perintah untuk mengikuti al-jama'ah, fi kalamir raziyaini, yang tersebut di dalam ucapan dua orang ar-razi, yatahakkaku, itu bisa menjadi, diwujudkan, bisa direalisasikan, bittiba'i fahmis salafi, dengan cara mengikuti pemahaman generasi salaf. Alladzina ala ra'sihim. Dan generasi salaf ini dipimpin oleh al-khulafa'ur rasyidun. Para khalifah sepeninggal Nabi yang lurus. Generasi salaf para pendahulu umat Islam dari kalangan sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, dan mereka ini dipimpin oleh khalifah yang empat. Itu berdasarkan hadis ini. Linususil kitabi wa sunnati, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa adamul khuruji an dzalik, dan mengikuti al-jamaah itu bisa diwujudkan dengan tidak keluar dari madhab salaf, dari pemahaman kaum salaf. Dan setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in. Salaf itu secara bahasa yang telah berlalu. As-salafus soleh, generasi yang telah berlalu yang soleh. Dari kalangan sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in. Setiap orang yang beragama dengan mengikuti sikap dan cara beragamanya kaum salaf, siapapun dia, selama dia mengikuti Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia disebut dengan salafi. Jadi salafi itu mas, pak, bukan sekte, bukan aliran. Tidak ada ketuanya, tidak ada sekretarisnya, tidak ada bendaharanya. Tidak ada pendaftarannya, tidak ada baiatnya, tidak ada kantor pusat, kantor cabang, enggak ada. Enggak ada DPP Salafi, Dewan Pimpinan Pusat Salafi, enggak ada. Salafi yang mendirikan siapa? Nabi dan para sahabat. Ini banyak orang keliru, Pak. Mas lho, ini ada kelompok ini, kalau dia itu masuknya kelompok Salafi ya. Ini wong bengeneh iki. Ya. Antum yang ada di sini ada punya kartu anggota Salafi? Tak iruh wujude kang apa? Ora enek. Jadi Salafi itu adalah manhaj, metodologi di dalam beragama, sikap kita dalam berakidah dan beragama. Dengan cara mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf sebagaimana perintahnya Nabi. Nggih. Okay. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah sesudahku. Addu alaiha bin nawajid. Pegang teguh dengan gigi geraham kalian, jangan dilepaskan. Dan wajib bagi kalian untuk meninggalkan, menjauhi bid'ah. Setiap ritual-ritual agama, akidah-akidah yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Wajib kalian tinggalkan. Itulah salafi. Kayak gitu. Dan dia tidak bisa. Saya adalah salafi. Awang salafi kok tidak mengikuti Al-Quran Sunnah. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Meskipun dalam sehari dia mengaku salafi-salafi sampai 1000 kali. Dia bukan salafi. Salafi itu bukan sekedar klaim. Ya. Tapi apa namanya tindakan real. Enggak usah antum ngaku, saya ini salafi, enggak usah. Selama antum mengikuti Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, sudah otomatis antum itu seorang salafi yang mengikuti jejak salaf itu maknanya. Paham ya? Jadi salafi itu bukan sekte, bukan aliran. Bukan ormas. Keliru kalau orang memahami itu. Ada seseorang mengatakan, dulu itu saya ngaji salafi. Setelah itu saya menyatakan keluar dari salafi. Lah, kowe leh mendaftar kapan? Enggak ada pendaftarannya salafi itu. Coba yang ada di sini, antum pernah dimintai KTP? Atau disuruh bayar untuk bikin KTA gitu? Enggak ada. Ya. Benar apa enggak gitu? Seperti itu. Jadi banyak orang mengaku salah paham terhadap istilah salafi. Siapapun dia, dari partai mana, dari ormas mana, dari negara mana, dari zaman mana, apapun warna kulitnya, kalau dia mengikuti jejak salafus saleh, maka dia adalah seorang salafi. Li'anna al-khuruja anhu, karena aktivitas keluar menyimpang dari pemahaman salaf itu, lan yakuna illa bid'atan. Tidaklah dia itu melainkan adalah sebuah kebid'ahan. La siyama ma kana minhu fil aqidah, terutama di dalam masalah akidah. Jadi pemahaman salaf itu kan banyak, ya sholatnya, ya akhlaknya, ya muamalahnya, Tapi di antara yang terpenting itu adalah apa? Akidahnya kaum salaf itu seperti apa? Kaum salaf itu siapa? Nabi dan para sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Kita mengikuti mereka yang sudah pakem. Gitu. Yang terpenting adalah akidah. Dan buku yang kita pelajari ini adalah poin-poin yang berisi tentang prinsip-prinsip akidahnya kaum salaf. Ahli sunnati wal jamaah. Ndi mau. Walidzalika maka dari itu hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Huna minal bid'ah, di dalam hadis ini memperingatkan dari apa? Dari kebid'ahan. Wa ta'ammal maka renungkanlah. Ijtima'al amrain. Berkumpulnya dua perkara. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala. Surat An-Nisa ayat 115. Antum perhatikan baik-baik ayat ini. Wa may yushakikir rasula. Barang siapa berani menentang ajaran Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas bagi dia jalan petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman saat ayat ini turun adalah para sahabat. Barang siapa menentang perintah Rasul, kemudian dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Cocok toh sama hadis yang tadi. Nabi mengatakan, pegang teguh sunnahku, pegang teguh sunnah sahabatku. Hati-hati dari bid'ah. Ayat ini mengatakan, barang siapa berani menentang perintah Rasul, berarti tidak mengambil sunnahnya Rasul. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengambil jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Dia mengambil jalan yang bukan jalannya para sahabat. Dia tidak mengambil pemahaman salaf. Nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami biarkan dia berada di atas kesesatannya itu. Maknanya tidak akan diberi hidayah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan salafi ini salah fikir katanya. Ada lagi yang lebih horor mengatakan salafi ini sahabat Fir'aun. Itu yang ngomong begitu saudara kita umat Islam. Apa enak sahabat Fir'aun kok ini rupane? Masa antum kok yang ini sahabat Fir'aun, Mbak? Salafi sahabat Fir'aun katanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa dia tidak takut ya? Memberikan tuduhan bahwasanya kita-kita orang ini adalah sahabatnya Fir'aun. Apa enek sahabatnya Fir'aun mengajak untuk mentauhidkan Allah? Apa ada sahabat Fir'aun mengajak untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ada sahabat Fir'aun ya mengajak umat Islam untuk menjauhi kesyirikan, jimat, klenik, tukang sihir? Apa enek? Apa tumon? Tapi demikianlah kalau kebencian sudah menguasai otak dan pikiran seseorang, akalnya sudah tidak waras lagi. Kalau kebencian itu sudah apa namanya mendominasi isi kepala, itu jari ini wong bayat, uteknya dadi ngesut itu. Wis ora iso ngglindhing meneh. Ya. Nuduh iku ki asal gitu loh. Melemparkan fitnah dan tuduhan itu asal. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Allah? Kami biarkan dia di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Fahadzara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan. Min musyaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Memberi peringatan jangan sampai seorang muslim itu menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minat tiba'i ghairi sabilil mu'minin. Dan Allah ta'ala memberi peringatan jangan sampai seorang muslim itu mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, selain metodologinya kaum salaf di dalam beragama. Jadi salafi ini adalah milik umat Islam seluruhnya. Seluruh umat Islam itu selayaknya menjadi seorang salafi. Mengikuti Al-Quran Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Setelah itu mau dia gabung ke ormas mana, mau dia gabung ke mana-mana, monggo silahkan. Tetapi di dalam beragama, dia mengikuti Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Faham ini? Itu. Jadi salaf itu bukan kelompok, Pak. Bukan ormas. Bukan yayasan, bukan. Wah, itu dia pentolan salafi. Jur rakyatnya salafi, saya ngendi. Kalau dia dikatakan pentolan. Yang mengangkat dia jadi pentolan siapa? Enggak ada. Itu. Wala raiba, dan tidak diragukan. Anna awwala man yumathilu sabilan mu'minin. Tidak diragukan sama sekali. Bahwa yang pertama kali merepresentasikan. Benar apa enggak itu istilahnya? Merepresentasikan. Sabilan mu'minin. Jalannya orang-orang beriman huna. Di dalam ayat ini. Huwa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yakun yawma nazalat hadhil ayatu mu'minina siwahum. Li'annahu karena lam yakun yawma nazalat hadhil ayatu. Tidak ada hari di mana ayat ini diturunkan. Tidak ada orang beriman di hari itu siwahum. Kecuali mereka. Kecuali para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan para sahabat di dalam ayat ini, ya mereka para sahabat itu. Yang dimaksud orang-orang beriman saat ayat ini turun adalah para sahabat. Karena enggak ada orang beriman selain para sahabat di waktu itu. Di waktu ayat ini turun. Fahum yadkhuluna fihi dukhulan awwaliyah. Sehingga para sahabat mereka itu termasuk ke dalam ayat ini. Bahkan mereka yang pertama kali berhak dan yang paling utama berhak terhadap ayat ini. Wal mu'minuna ba'dahum bittaba'. Kemudian orang-orang beriman setelah generasi mereka, mereka mengikuti. Seperti itu. Waqad dzakara Ar-Raziyani rahimahumullahu. Dan dua orang Ar-Razi imam kita ini, Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi telah menyebutkan, ittiba'al jama'ati aqiban nahyi 'anil khuruji 'ala wulatil umur. Dan Imam Ar-Razi, Ar-Raziyani, menyebutkan untuk mengikuti al-jamaah ini setelah mereka berdua melarang dari memberontak terhadap pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Kenapa prinsip untuk mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya dan pemahaman salaf ini disebutkan setelah beliau berdua melarang setiap orang Islam dari memberontak kepada pemerintah dan penguasa? Li'anna fil khuruj 'alaihim, karena sikap memberontak, sikap ngeyel terhadap pemerintah dan penguasa kaum muslimin, khurujan 'an jama'atil muslimin al-murtabitina biwaliyyi amrihim ilal furqati wal khilaf. Karena orang yang memberontak kepada penguasanya berarti mereka itu keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka menyempal dari jamaah kaum muslimin al-murtabiti nabi wali amrihim yang dipimpin oleh penguasa mereka ilal furqati wal khilaf. Dan mereka keluar menuju kepada perpecahan dan juga perselisihan. Seperti itu kaitannya. Jadi kalau ada orang mengaku, oh saya itu juga mengikuti Al-Quran Sunnah. Saya juga mengikuti pemahaman para sahabat ini. Bahwa di antara prinsip pokok akidah yang diajarkan oleh Nabi dan dipegang teguh oleh para sahabat. Mereka itu sabar dan tidak memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Meskipun penguasa itu jahat. Meskipun penguasanya seorang budak hitam. Meskipun penguasanya tidak ideal, meskipun penguasanya zalim, meskipun. Selama penguasa ini masih muslim, maka wajib bagi kita bersabar menghadapi kezaliman dan kejahatannya. Kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Dan itulah pemahaman kaum as-salaf. Tetapi berat untuk melaksanakan, meyakini dan setia terhadap prinsip akidah ini berat. Tidak semua orang sanggup dan mampu. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata mereka saat pemimpinnya itu berbuat jahat, langsung emosi, mubal. Ya. Kaum sumbu, sumbu apa? Sumbu pendek. Ya, enggak bisa. Kezaliman harus dilawan. Tirani harus diruntuhkan dari muka bumi. Tumbuhkan ruhul jadid di dalam jasad kita. Wah, lalu mereka membuat nyanyian ya, yang menggelorakan semangat jihad. Jihad untuk apa? Memerangi penguasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jihad itu bukan seperti itu. Jihad nanti ada aturan sendiri di dalam syariat. Jihad tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, orang-orang tua. Dan jihad itu tidak boleh merusak fasilitas umum. Jihad itu harus seizin pemerintah, seizin orang tua, seizin orang yang menghutangi kita. Tapi antum melihat orang-orang yang katanya berjihad, apakah mereka memenuhi kaidah-kaidah syariat di dalam berjihad? Tidak. Karena mereka berjalan karena menuruti emosi, menuruti dendam kesumat, menuruti hawa nafsu, menuruti. Dan mereka tidak ngerti apa yang menjadi prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Begitu teman-teman ya. Semoga bacaan kitab ini di malam ini yang sedikit ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian. Dan tetaplah istiqomah menghadiri majelis ilmu. Terutama pembacaan kitab-kitab akidah. Karena kitab akidahlah yang akan melindungi kita dari berbagai pemikiran menyimpang dan sesat. Tadi di majelis Tsulatsiyatul Bukhari, Syekh Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullahu taala memberikan pesan bahwa ada seorang tokoh namanya Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf. Az-Zamakhsyari ini kata beliau mungkin dia itu adalah seorang yang memiliki kepakaran terhadap ilmu Al-Quran. Terhadap ijazul Quran dalam bahasa Arab, balaghahnya itu. Kata beliau, hampir-hampir beliau itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Di dalam masalah menafsirkan Al-Quran. Pinternya luar biasa. Ahli di dalam bahasa Arab, pakar di dalam balaghah, pakar dalam menjelaskan ijazul Quran dan tafsirnya itu berjilid-jilid. Pinter beliau. Tetapi dia ini terjangkit oleh pemikiran Mu'tazilah. Jadi kalau antum rajin mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tidak dilarang itu. Tapi ilmu akidah dan prinsip akidah ini harus menempati porsi pertama dan utama. Jangan hanya mendem dengan ilmu-ilmu yang lain, meskipun itu baik, kemudian antum meninggalkan majelis ilmu akidah. Khawatir engko dadi kaya Az-Zamakhsyari. Penulis tafsir Al-Quran tetapi akidahnya akidah Mu'tazilah. I'tizal. Ya, menganut paham i'tizal. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah antum tuliskan. Ada pertanyaan enggak? Ya, rana enggak mulai ya, turu. Saya belum lama ikut kajian di Kaji Teko, lalu akhir-akhir ini istri iri ingin ikut kajian. Lho elok lho iki. Biasanya istri itu nek suaminya ngaji malah ngendon-ngendoni, etok-etok mumet barang kuwi. Etok-etok mumet gonteli ngene. Iki mau aku ya separone ora digonteli ngono iki mau ya. Tak cerita ya, tapi rahasia aja tak omongke wong lho ya. Aku arep kaji teko sik lho Mi, saiki. Ya saiki lho kaji teko kok sesuk apa piye ngono. Mulih to? Wong kaji teko kok ora mulih, kaji teko ya mulih. Ya mbak menawa nginep gone Mas Bobi, ya wis tak nginep nang aja ngono ki. Ora piye rek wong wedok ki nek ngono ki. Kontradiksinya itu banyak ini. Ini seorang istri yang solehah ini insyaallah. Istri suaminya ngaji, istrinya ikut pengen ngaji. Ini antum harus bersyukur ini. Mendapat istri seperti ini. Kalau antum bersyukur maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat maka azabku pedih. Antum syukuri, ya nanti Allah akan memberi tambahan. Tambahan apa? Pikiran dewe ya. Kira-kira di Klaten kota yang kajian sunnah untuk ikhwan akhwat wonten mboten nggih Ustaz? Ada enggak? Ada ya? Ada. Di Tambong itu ikhwan akhwat hari apa itu? Tambong. Hari Ahad. Jam berapa? Jam 7. Ahad pagi jam 7. Di masjid mana? Nurul Iman. Tambong Kulon apa Wetan? Tambong Kulon. Ya, Kali Kotes. Nanti sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Banyak kajian untuk ikhwan dan akhwat. Ya, kajian khusus akhwat itu juga ada. Di Aisyah namanya, Akademi Solehah di TK Pelita Hati ya. Bahasa Jawanya cecolok ingati. Bagaimana apabila, jangan bagaimana apabila. Bagaimananya dihapus dulu. Apabila kita memberikan suatu amanah kepada orang yang tidak mau diberi amanah. Demi apa ini? Demi apa ini? Keberjalanan suatu organisasi. Ya keberjalanan ini ora enak loh dalam kamus besar bahasa Indonesia itu. Demi keberjalanan. Kita memberikan suatu amanah kepada orang yang tidak mau diberi amanah demi keberjalanan suatu organisasi. Ya mungkin dia maksudnya ingin memerintahkan sesuatu kepada temannya yang secara garis komando itu ada di bawahnya dia. Supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, kok ora gelem ngopo? Kalau sudah disepakati ini sebagai amirnya, ini sebagai ketuanya, ya selama perintahnya itu tidak berbau kemaksiatan, ya dilaksanakan. Karena kalau nunggu kuabeh setuju kabeh, ya angel. Nah, menungsai bido sirah bido. Bido isi ini kok. Lah, kayak podo sirah ini bentuknya bido kok. Ini sing bendol, ini sing gepeng. Ini sing bunder. Gitu. Bentuk kepala itu lah, ini sing unyang-unyang eloro. Isi kepalanya juga berbeda. Beda-beda. Ya kalau enggak mau apa namanya, menerima amanah ya, ya liane. Berarti enggak konsekuen ya. Selama memang amanah dan instruksi yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang tidak berbau kemaksiatan dan yang dikasih tahu itu memang tidak dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Tapi kalau enggak mau ya wis, kalau enggak mau lah kepiye, itu mau memaksa. Ya nanti gampang loh, ya wis aku nek tetap dipaksa aku tak keluar saja gitu. Selesai sudah. Kalau begitu, kalau sudah keluar kan berarti sudah enggak ada garis komando toh. Wallahu taala alam. Tapi lebih baik dimusyawarahkan dengan baik. Satu organisasi, satu komunitas itu kalau masing-masing orang memaksakan kehendak pribadinya, dia hanya melihat dari sudut pandang dia sendiri, ya tidak akan bisa berjalan berbarengan gitu. Kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, "Walladzi la yara illa nafsahu lan yastati'a an yara illa nafsahu." Orang yang tidak mau melihat kecuali dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Orang yang tidak mau melihat kecuali dirinya sendiri. Artinya dia enggak mau melihat orang lain. Dia hanya mau melihat dirinya sendiri. Maka orang seperti ini lan yastati'a an yara illa nafsahu. Dia tidak akan pernah bisa melihat kecuali dirinya sendiri. Nah, jelasnya gini. Orang yang tidak mau menghargai pendapat orang lain, ya selamanya dia tidak akan bisa menghargai orang lain gitu. Karena dia hanya melihat usulan saya inilah yang hebat. Yang lain ki arunge koyo aja ya menurutku aku kene. Aja gur menurutku terus. Ya menurute kono barang ya menurute kono barang. Tapi kalau antum semua diukur dengan menurutku, menurut akal logikaku, jangan berorganisasi. Jangan membuat komunitas. Wis. Dadi ndoro ngabehi wae. Ngabehi, kabeh diayahi kabeh gitu lho. Ngabehi, wong siji ning ngabehi gitu lho ya. Nah, itu baru bisa. Tapi selama antum ber komunitas, antum harus belajar untuk menghargai ucapan orang. Menghargai pendapat orang dan lebih banyak mendengar. Apalagi di zaman sekarang itu orang lebih suka mendominasi di dalam pembicaraan dan usul. Dan tidak menghargai pembicaraan orang lain. Nah, ini orang seperti ini sulit dia akan berkolaborasi, bersinergi, berta'awun. Sulit. Ya. Sulit orang seperti itu. Terus jamune kepiye? Lah piye aku dhewe ya bingung aku wis ngono e. Lan yastati'a an yara ila nafsahu. Dia tidak akan bisa melihat kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau nulis buku judulnya aku. Ya. Khutbah pun judulnya aku. Itu namanya keakuan dan kekakuan. Bagaimana hukumnya apabila mengucap apa iki? Mengucap saat membaca Al-Qur'an. Menguap saat membaca Al-Qur'an, apakah perlu diulang? Bagaimana hukumnya apabila? Apabilanya antum hapus. Bagaimana hukumnya menguap saat membaca Al-Qur'an? Ngono tok. Ojo ditambahi bagaimana hukumnya apabila jika kalau mengucap. Ojo. Boros itu namanya. Wa ma'adraka mal boros. Bagaimana hukumnya menguap saat membaca Al-Qur'an? Ngono tok. Jangan bagaimana hukumnya apabila menguap di saat itu jika sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ruwet toh. Malang megung. Dedel duel. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kebetulan dulu saya bahasa Indonesia nilai bahasa itu nilai saya agak lumayan ya. Lumayan elek. Kalau menguapnya itu memutus bacaan bukan pada wakofnya ya diulang. Itu pentingnya kita memahami bahasa Arab. Kalau kita berhenti sewayah-wayah tanpa kita mengetahui maknanya, ternyata kita berhenti di tengah dan itu bisa merubah makna. Gitu. Jadi kalau antum mau corong rambung, menguap gitu dan ditutupi ya. Kalau antum menguap tidak ditutupi, tidak ditahan atau ditutupi, maka setan akan mengintervensi kehidupan antum dan dia tertawa, terbahak-bahak. Saya mau bertanya, lah memang ini forum tanya jawab ini. Waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, apakah ada waktu-waktu tersebut? Ada. Saat matahari terbit, pertama. Dua, saat matahari tepat di atas kepala, pas di pertengahan siang. Yang ketiga, saat matahari akan tenggelam. Makanya ketika antum sholat subuh, berjamaah di masjid, lalu ada pengajian atau antum baca Quran atau zikir, saat matahari terbit itu antum gak boleh langsung sholat. Yang sering diistilahkan dengan sholat syuruk atau isyrok. Tidak boleh langsung. Harus ditunggu beberapa saat sampai matahari agak meninggi. Jangan pas lagi oren-orennya itu dia masih belum kelihatan bulatnya. Memancar antum langsung sholat. Itu waktu yang terlarang itu. Ditunggu sampai mataharinya agak tinggi. Baru sholat. Ketika tepat pertengahan siang itu cara ngetesnya antum ambil tongkat ya, diletakkan di halaman. Kalau bayangannya tepat di bawah bendanya, saat itulah waktu terlarang. Tapi kalau matahari sudah bergeser ke barat sehingga bayangan benda itu sudah ada di timurnya, berarti sudah di bawah waktu zuhur, sudah boleh sholat. Nah, ada satu yang diperselisihkan para ulama kita tentang hukum sholat setelah sholat asar. Boleh apa tidak? Karena Nabi melarang sholat matahari ketika akan tenggelam. Itu para ulama kita beda pendapat. Yang saya pahami, yang saya merasa tentram dengan pendapat itu adalah boleh seseorang sholat dua rakaat setelah asar. Dan bahkan banyak para sahabat itu tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar. Di antaranya Ali ibnu Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Ada riwayatnya sahih. Terus bagaimana dengan larangan melakukan sholat setelah sholat asar? Itu larangan itu ada dua versi. Yang pertama melarang sholat setelah sholat asar. Yang kedua ada rinciannya. Inda isfirarisyamsi. Ketika matahari telah menguning. Ya. Maksudnya apa? Ketika matahari itu menjelang tenggelam. Itu yang dilarang. Tapi kalau setelah asar langsung kita sholat, ya, atau beberapa saat setelah asar kita sholat, itu masih boleh. Dan salah seorang murid Syekh Mansur Hasan Al-Salman dari Sudan menulis kitab judulnya I'lamu Ahlil Asr Bisuniyatir Rak'ataini Ba'dal Asr. Memberitahu kepada manusia di zaman ini tentang kesunahannya sholat dua rakaat setelah asar. Begitu. Dan ini banyak salafnya. Ya, sahabat banyak yang melakukan sholat ba'diyah setelah asar dua rakaat. Antum barangkali sebagian antum baru dengar ini. Dah. Dulu itu saya sebelum membaca kitab ini, Pak Adi saya kan tukang adzan di masjid. Rajin sekali adzan di masjid. Itu setelah selesai asar itu beliau sholat rawatib ba'diyah. Aku gurung batin, Pak Adi, piye rajet doang. Wong ba'diyah bareng asar itu potuman. Wong tua orang genah. Ternyata saya yang orang genah. Beliau yang benar. Ada sunnahnya. Ya, insya Allah kalau saya tidak lupa dan saya sering lupa. Kalau tidak lupa ya. Cuma kenyataannya saya sering lupa. Nanti saya akan tuliskan beberapa hadis. Yang menjelaskan kesunahan sholat dua rakaat setelah asar. Gitu. Jadi ini antum nonton ini wong sholat ba'diyah. Asar ya juga makisi. Ojo kementus kaya aku. Wallahu ta'ala alam. Itu waktu-waktu yang dilarang sholat. Tetapi larangan sholat di tiga waktu itu hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu jumlahnya tidak ditentukan. Pokoknya bar sholat rong rakaat, ngatekneh sholat neh. Tapi kalau sholat jenazah atau sholat tahiyatul masjid boleh. Antum ketika matahari baru aja terbit, ya masih merah saga itu, oren, antum masuk ke masjid sholat nggak apa-apa. Atau matahari akan tenggelam, ada jenazah mau disolati, antum sholat di situ masjid nggak apa-apa. Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di tempat saya setiap bulan suro diadakan bersih dusun. Dan semua warga dimintai iuran untuk acara TSBT. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kok tekona aku duang desa kuno ya. Apa yang harus dilakukan ya? Nek saya enggak. Cuman ketika antum tidak urunan untuk satu acara ini, jangan terus ora urunan terus. Ketika urunan di kampung itu kan banyak toh, bener apa enggak? Ini ada urunan khusus untuk ritual suro. Ada urunan apa lagi di kampung biasanya? Hah? Jimpitan. Liane apa nih? Liane apa nih? Liane? Hah? Tilian wong loro apa nih? Kas tinggulayatan misalnya. Ketika antum tidak ikut yang suronan ini, aja terus sing titik-titik yang lain ku antum iuran biasa. Ya, maksudnya piye toh kok aku ora paham ngene lho. Antum kan sudah tidak ikut iuran suronan. Dadi nek pas iuran gua ngloro kuwi oke ono. Nek ada jimpitan, biasanya sak omah mung 2000 cemplungan 2 juta. Aman insyaallah kuwi. Bener apa enggak kira-kira? 2000 aku nek nggo suronan aku ora. Nek nggo jimpitan yo tak kei 2 juta. Kuwi 2 juta pendak apa? Nek perlu pendak minggu ora apa-apa 2 juta. Wah, langsung aman antum. Anjir, Pak. Anjir. Ngono langsung. Ning nek antum suro ramelu, nilik uang ya ramelu, jimpitan ramelu, sumingkir saka papan kene ngono. Menungso ora caturan gitu. Ngono maksud saya seperti itu ya. Iya. Terus kerja bakti teko dhisik. Nek antum ora teko ya metu ST apa dawete, sing penting aja udute. Antum ramangkat kerja bakti to, metu bakpao apa tahu apa-apa dalam jumlah yang lain dari biasanya. Karena surowan antum sudah absen. Jadi titik-titik yang lainku antum apa? penuhi. Lah antum layat males, nilai wong loro yo males, jagong yo males, suronan rame lu sisan wis. Kaya ngono kuwi to ahli sunnah wal jamaah. Kaya ngono kuwi to jamaah kajite kok remuk, sing ngajari sapa? Wong bayat kae. Sing dadel duel aku malah. Bolehkah dana infak masjid digunakan untuk wakaf Al-Qur'an yang mana dana tersebut disalurkan melalui lembaga tertentu, misal lembaga X? Dan lembaga X akan menyalurkan dana tadi menjadi bentuk Al-Quran yang dikirimkan ke daerah lain. Saya tidak menyarankan ini. Kecuali antum benar-benar tahu dan amanah. Karena banyak yang mengumpulkan donasi untuk bikin Al-Quran itu ujung-ujungnya golek badi. Ada. Jadi saya mau, ayo. Apa namanya, donasi Al-Quran. Nanti saya akan bagikan ke tempat-tempat sana gitu. Ketika duel terkumpul misalnya 100 juta, ya kan, saya beli Al-Quran dan saya memposisikan diri sebagai seorang pedagang Al-Quran. Atau kalau enggak, yayasannya memposisikan diri sebagai pedagang Al-Quran. Lalu pentas itu pertama masalah itu. Yang kedua, pentasarufannya terkadang juga tidak tepat sasar. Ya, jadi dicek. Kalau bisa antum donasikan ya berupa Al-Quran, jangan berupa duit, karena didonasikan berupa duit itu rentan, Pak. Saya enggak menuduh, tapi ya gimana, kasus sudah banyak penggelapan uang. Yang kemarin kan masuk antum rakerungu. Rakerungu ya kurang piknik tuh antum. Sekarang waktunya untuk membagi hadiah. Saya ada hadiah ini, Daily Sunnah Parfum, gludak-gludak. Ini versi apa jenenge itu? Royal Oud. Royal Oud itu anu. Aroma-aroma nanti kisahnya Masjidil Haram katanya Royal Oud 6 mili pertinyi inyi adalah apa? Aku naik on gaya pertanyaan ini suka lali saya tadi ceramah apa tadi? Pertanyaan untuk malam hari ini karena antum tidak bertanya maka saya yang gantian bertanya. Lho, bingung aku naik ini. Ada yang bisa ngasih pertanyaan? Nanti tak pakai. Tapi usul pertanyaan aja. Tak kasih hadiah yang usul. Enggak, parfumnya mau si Citro. Apa arti parung? Monggo nanti antum minta 3 mili di plastiki ya. Yang 3 antum kayak temennya. Ada yang bisa usul ngasih pertanyaan? Hah? Makna al-jamaah tadi saya menjelaskan ada dua. Coba sebutkan satu saja. Saya tadi di awal pengajian menyebutkan al-jamaah itu maknanya ada dua. Coba sebutkan satu saja. Silakan mas. Yang pakai peci Aceh. Gimana coba? Coba jangan kenceng-kenceng. Iya betul. Al-jamaah itu ma wafaqal haqqa. Walau kunta wahdaka. Al-jama'ah itu adalah saat engkau mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Mas siapa dari mana? Novan dari Wedi. Silakan Mas Novan. Royal Out. Silakan Mas Novan. Jazakallah khairan. Yang kedua, makna al-jama'ah yang kedua. Enggak ada yang jawab. Silakan Mas. Sudah? Sudah? Mau diperbaiki enggak? Saya kasih tambahan waktu. Kayak bal-balan. Apa-apa yang datang dari Rasulullah, sudah? Oh, kurang tepat. Monggo, antum. Arep ngacung kok ngini-ngini. Ya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa itu artinya? Ya, ini ada hadiah. Tulisan saya sendiri tentang 7 bekal sebelum belajar fikih supaya nanti antum tidak ngawur di dalam belajar fikihnya. Wa iyakum. Terus tadi saya menyebut nama. Siapa nama tokoh yang pakar di dalam Al-Qur'an tapi dia tergelincir akidahnya? Silakan. Al-Zamakhsyari. Silakan, Mas. Kasih bonus roti ya. Rasa keju ya. wa iyyakum. Akidah apa yang dianut oleh Az-Zamakhsyari tadi dan apa nama tafsirnya? Wah, rasito ngacung bareng ngene nak. Bareng ditekoni akidah terus apa nama tafsirnya terus ngene. Sirahe didelikne. Si, apa akidahnya dan apa nama tafsirnya? Angkat tangan coba. Lho mau ini sing ngacung oke kok. Dadi rene. Ditambahi tafsir terus mendelep. La ahad yujib? Tidak ada satu? Ya wis, akidahnya saja. Apa tadi? Ini yang paling duluan. Mu'tazilah. Hadiahnya kacang mete rasa madu ya. Silakan. Jajanan cah cilik. Mas siapa dari mana? Faksi. Oksi. Dari Mbayat. Mbayatnya mana? Oh, Banyuripan. Oksi, nama lengkap oksigen? Bukan. Namanya Mas Oksi. Iki dorayaki ya dia. Lumayan toh, neng-nengan bocah. Nah, dorayaki. Poneh ya. Wah, nek ada tiga ternyata. Ya. Dorayaki itu versi modern ya, nek Pak Coron ngapem ngono wae kurang. Cara Jawa apem. Apa nama tafsirnya dari tafsirnya Al-Zamakhsyari tadi? Enggak ada satu penyakit. Silakan. Al-Kasyaf ya. Silakan Mas. Telu tak weh kabeh wis. Bentang rampung itu. Dikasihkan. Tafsir Al-Kasyaf tulisan Az-Zamakhsyari. Ya. Seorang pakar yang kata Syekh Asim Al-Qaryuti seolah hampir-hampir ya tidak ada tandingannya di dalam kepakaran beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Tetapi dia tergelincir akidahnya menganut pemikiran Mu'tazilah. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ditunggu saja edisi Mete berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan panjang usia, nanti insya Allah kita bertemu kembali dan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.